ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ada orang yang masuk surga biasa, ditanya dia, loh, antum di mana surganya? Masya Allah, saya dengan Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Alhamdulillah. Kalau anda di mana? Saya biasa saja. Alhamdulillah. Cuma tetangga depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa, kiri saya ganteng-ganteng Nabi. Dulu kita di dunia ada tetangga nonton ganteng-ganteng serigala, nih ganteng-ganteng Nabi, Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan muda ditempatkan di surga di tempat yang paling tiga golongan. Mereka akan bersama para syuhada, mereka akan bersama para siddiqin, dan mereka akan bersama orang-orang soleh. Cuma tiga golongan ini, teman-teman sekalian, yang akan ditempatkan dengan para nabi. Imma jadi syuhada, imma antum menjadi orang soleh, atau imma anda menjadi orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar dalam mengerjakan aktivitas kehidupan di muka buminya. Nah, peluang itu ada, saya berikan selamat. Karena tadi MC kita menyampaikan, ketika anda kemudian berangkat ke majlis ilmu, maka status anda sejak keluar dari rumah itu menandang status mujahid fi sabilillah. Kalau anda wafat bahkan di pertengahan, itu statusnya wafatnya dalam keadaan syuhada. Saya tidak main-main, turun ayat di sini, bahkan satu ayat khusus Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Quran surah 9 ayat 122 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ini ayat ini turun saat banyak orang Islam pada masa itu semua menginginkan status syuhada, berjuang ke medan perang, berangkat. Begitu ada panggilan jihad, berangkat, berangkat, berangkat. Saking banyaknya yang berangkat, beberapa tempat kosong. Turun ini untuk memberikan peluang. Jihad tidak harus kemudian semua pergi ke medan perang. Mesti ada yang tinggal untuk mengakukan satu amalan yang kalau amal ini kerjakan maka akan senilai dengan perjuangan di medan perang. Turun ayatnya, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak semuanya orang beriman mesti pergi berjuang ke medan perang semua. Harus ada di antara mereka yang berkonsentrasi, belajar tuntunan agamanya. Penuhi majlis ilmu, datang, pelajari, pahami agama kamu. Jangan-jangan banyak berjuang tapi agama tidak paham, tidak dimengerti. Bahkan ada sindiran dalam Al-Quran. Bahasa Qurannya tafaqquh fid din. Belajar agama itu mesti sampai paham. Apa yang dimaksud dengan din? Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Apa itu Islam? Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmunya bertanya tentang Islam. Mal Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita tata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadat, Islam itu salat, Islam itu zakat, Islam itu puasa, Islam itu haji. Pokoknya demikian. Jadi kalau anda ingin belajar tentang Islam, belajar pokoknya, tunaikan ibadahnya. Tapi belajarnya, kata Quran, jangan sekadar belajar biasa. Kalau belajar anda ingin disamakan dengan jihad fi sabilillah, belajar sampai paham. Karena banyak orang yang belajar tapi tidak memahami yang dipelajari, sehingga ketika dipraktekkan salah prakteknya. Maaf, maaf, maaf. Dari sekian anda sholat sampai dengan hari ini, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, tanyakan pada diri anda, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan, ruku gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholatnya bisa berhasil khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholat? Sehingga hasil dari sholat, hasil dari ibadah sholat, karena tidak dipahami ibadahnya maka hasilnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran. Silakan cek Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang sholat itu minimal bahkan saat sholatnya benar ditunaikan akan terjadi perubahan dalam perilakunya. Inna sholat anil fahsya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan menjadikan pelakunya berubah jadi baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Maaf, jadi kalau ada orang yang punya sifat dan sikap tidak baik, itu sumbernya cuma dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang datang dari syahwat, kata-kata jorok, kotor, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Di mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor. Kalau ada orang tidak sholat kata-katanya jorok, dia tidak sholat. Tapi kalau Anda sholat kata-katanya kotor, ada yang salah dengan sholat Anda. Coba lihat lagi, bukankah dalam setiap sholat kalimat kita baik semuanya? Gak ada orang sholat kata-katanya kotor. Silahkan cek semuanya doa, semua baik. Jadi kalau orang terbiasa baik, mustahil keluar yang buruk dalam dirinya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Mencuri, mungkar. Berselisih, mungkar. Bertikai, mungkar. Berbohong, mungkar. Korupsi, mungkar. Membunuh, mungkar banget. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat mungkar. Yang aneh kan kadang ada orang mau sholat saja masih takut kehilangan sandalnya. Ada sesuatu yang salah dalam sholatnya. Karena itu teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada awal perjumpaan kita, bahwa datang ke majlis ilmu, niatkan untuk memahami apa yang dipelajari. Begitu Anda berangkat, statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Berlakulah kemudian hadis yang disampaikan tadi. Hadis pertama tersebut di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menyiapkan dirinya, siapanya pakai man. Man, ingat, man ismun mausulin. Ismun mausulun yadullu alal fardiyah wal amiyah. Kata sambung menunjuk pada subjek sekalian objek dari personalnya, mencakup semuanya. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, siapa yang datang ke majlis ilmu, mau orang dewasa, mau anak kecil, mau laki-laki, mau perempuan, apapun statusnya, datang dia ke majlis ilmu, dia siapkan dirinya untuk belajar tuntunan agamanya. Masya Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dicatat setiap langkahnya untuk memudahkan dia ke surga nanti. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui, maka semua makhluk di langit dan di bumi, hatta al-hitan allati fil bihar, sampai hiu yang ada di lautan, hiu-hiu yang ada di lautan, mendoakan kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang yang menuntut ilmu sampai kembali lagi ke tempatnya.